Kali ini saya ingin coba memanggil sebuah nama dalam sebuah lagu. Ada yang namanya Ani? Ada? Mana Ani, Ani? Ani, mana sini Ani? Jangan malu-malu. Ini acara dari kita, buat kita. Ani, Ani, sungguh aku tahu kau rindu padaku. Ani, Ani, engkau juga tahu ku rindu padamu. Tetapi untuk sementara biarlah berpisah. Ku pergi karena terpaksa demi cita-cita. Tambahkan hatiku, aku juga rindu. Aku lakukan demi cinta, cintaku kepadamu Ani. Cinta yang suci. Nanti bila sudah tercapai cita-cita, baru aku akan kembali padamu Ani. Sabarlah sayang, tunggu ku pulang. Sabarlah sayang, tunggu ku pulang. Ani, Ani, Ani, Ani, Ani, tunggu aku. Kau juga tahu ku rindu padamu. Tetapi untuk sementara biarlah berpisah. Ku pergi karena terpaksa demi cita-cita. Ani, Ani, tabahkan hati. Aku juga rindu. Demi cinta, cintaku kepadamu Ani. Cinta yang suci. Nanti bila sudah tercapai cita-cita, baru aku akan kembali padamu Ani. Sabarlah sayang, tunggu ku pulang. Sabarlah sayang, tunggu ku pulang. Ani, Ani, Ani, Ani, Ani, tunggu aku tahu. kau rindu padaku. Engkau juga tahu ku rindu padamu, tetapi untuk sebentar biarlah berpisah. Ku pergi karena terpaksa demi cita-cita. Aku juga rindu.